sebenarnya tidak berapa cantik sayang. Dia sepatutnya diberikan dinamik yang cantik, yang lebih lunak daripada daripada yang adik buat tadi agak kasar. Kalau misal kata vokal kamu perfect, adanya pitch kamu dijaga dan sebagainya, mungkin saja aku bilang wow, tetapi tidak wow, hari ini wo aja. Entah apa sebabnya hingga dia disiksa, mungkin karena ulahnya. Aku cuma minta kalau nanti Lesi selesai dari sini, jangan pernah berubah cara nyanyi Lesi seperti ini. Betul, itu aja. Betul, betul. Bravo Habibi. Lesti Indonesia.